Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ja'ala nuras samawati wal ard nurun fawqa nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Penyejuk Hati. Kita sampai hari ini di ayat ke-34 dari surah An-Nur, surah yang ke-24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin wa masalan minal ladzina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI Muslim Inspiratif rahimakumullah, di ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, Allah ingin menyimpulkan. Di pertengahan surah An-Nur, Allah ingin mengatakan, Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat. Kurang lebih Allah berbicara kepada kita, bukankah aku telah sungguh-sungguh menurunkan kepada engkau ayat-ayat. Ayat dalam tafsir As-Sa'rawi bisa dikatakan fenomena alam, bisa dikatakan mukjizat Rasulullah sebagai bukti kebenarannya, bisa dikatakan tanda-tanda, bisa dikatakan i'tibar yang mubayyinat. Mubayyinat itu jelas, terang benderang. Apakah itu dari Al-Kisah yang ada dalam Al-Quran? Apakah petunjuk? Apakah pedoman yang harus kita jalani? Maka coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, bahwa Al-Quran itu berbicara pada konteks past tense, madi yang lama, present tense saat ini, future tense, dan berbicara pada konteks yang akan datang. Coba kita lihat, apakah kita melihat bagaimana pembelajaran Allah mengkisahkan seorang Fir'aun, bagaimana Allah mengkisahkan Qarun, bagaimana Allah mengkisahkan seorang Abu Lahab, kaum Lut, kaum Ad, kaum Nabi Nuh yang akhirnya tenggelam oleh kesombongan mereka. Yang menarik dari ayat ini, Allah mengatakan ayatin mubayyinat wa masalan minal ladzina khalaw min qablikum, itulah misal-misal dari orang-orang yang telah berbuat murka, yang telah berbuat kemungkaran di muka bumi ini, kemudian mereka mendapatkan buah kesakitan apa yang mereka lakukan. Sederhananya Allah ingin mengatakan kepada kita, tidak perlu kita menjadi Fir'aun, kaum Ad, Abu Lahab, kaum Lut, atau Qarun, atau kita harus disiksa dulu, ditenggelamkan dulu di Laut Merah, baru kita bicara tentang keimanan kita harus kita perbaiki. Wa mau'izatan lil muttaqin, kemudian Allah melihat di sini, kepada kita menjadi motivasi buat orang-orang yang bertakwa, bahwa ayatin mubayyinat wa masalan minal ladzina khalaw min qablikum, tanda-tanda yang terang benderang itu, bahwa contoh-contoh terhadap orang-orang yang sebelum kita itu adalah sebuah pembelajaran buat orang-orang yang bertakwa. Ada dua gendang yang di sini katakan Allah, motivasi buat orang yang takwa, atau memang hikmah ayat-ayat yang terang itu dan contoh-contoh itu hanya bisa diambil hikmahnya oleh orang-orang yang mempunyai nilai ketakwaan. Baik, para pendengar RRI Muslim Inspiratif rahimakumullah, di sini kita hadir Ustadz Dr. Haji Zainal Arifin yang mungkin akan menambah pengayaan pemahaman kita tentang ayat ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Fadli. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 34 ini adalah prolog untuk masuk kepada inti dari surah An-Nur yang akan kita kaji besok di ayat 35. Allah mengatakan, Allah telah menurunkan kepada kita satu kitab suci yang begitu agung. Jadi ini merupakan diturunkan untuk mengangkat derajat. Bagaikan timba diturunkan ke dalam sumur agar air dari dalam sumur itu dapat diangkat. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, makhluk yang ada di bawah, untuk mengangkat derajat kita. Bagaimana cara mengangkatnya? Allah memberikan ayatim mubayyinat, ayat-ayat hukum yang jelas. Tadi sudah diterangkan, itulah poin penting, ada ayat yang jelas. Perintah Allah itu jelas, lugas, terukur dan dapat diketahui. Sehingga kesimpulannya, pekerjaan kita yang diminta oleh Allah itu mudah karena terukur dan jelas. Inilah ayatim mubayyinat, memuliakan kita. Ada perintah yang diperintahkan oleh atasan kepada bawahan, perintahnya burem. Habis itu yang diperintahkan ini kena marah. Karena apa? Si pemberi perintah tidak memberi arahan, tupoksinya jelas. Kemudian habis itu dia marah-marah. Al-Quran benar-benar menginginkan kemuliaan bagi kita. Terbukti dengan ayatim mubayyinat, perintahnya jelas, terukur. Maka perintah Allah itu mudah. Itu yang pertama, kemuliaan pertama dari Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Yang kedua, ada sampel. Jadi bukan sekedar teori semata. Ada masalah lazina khalau min qoblikum, ada pelajaran yang bisa dipetik dari orang yang mengikuti perintah ini, yang mengikuti bahagia, yang tidak mengikuti celaka. Terkait dengan hadisul ifki, walaupun tadi sudah digambarkan tentang cerita-cerita masa lalu, An-Nur juga menceritakan hadisul ifki. Dan kisah hadisul ifki bukan pertama kali terjadi pada Aisyah. Nabi Yusuf pun pernah dituduh melakukan perselingkuhan. Itulah kisah khalau min qoblikum. Wahai Nabi Muhammad, jangan sedih bila istrimu dituduh. Nabiku yang tercinta Nabi Yusuf pun pernah dituduh berselingkuh. Bila istrimu dituduh, Maryam pun pernah dituduh berselingkuh. Jadi masalul lazina khalau min qoblikum, cerita masa lalu, contoh masa lalu dari hadisul ifki, pembusukan yang dilakukan, itu semua pernah terjadi. Tetapi bagaimana respon? Hidup ini bukan apa yang terjadi, tapi hidup ini bagaimana mensikapi apa yang terjadi. Orang-orang besar seperti Nabi Muhammad, istrinya Aisyah, Nabi Yusuf, Nabi Maryam radhiyallahu anha, adalah orang-orang besar yang mensikapi peristiwa yang terjadi di hadapannya dengan lapang dada. Merupakan takdir Allah yang harus dia yakini dan dia hormati itu sebagai proses kehidupan. Tidak ada istilah gagal dalam hidup ini, yang ada adalah halangan dan rintangan. Bila kita bisa melewatinya, maka itulah kesuksesan. Orang-orang besar seperti Nabi Muhammad, Maryam, Yusuf, dan Aisyah adalah orang-orang yang berhasil melewati rintangan dan tantangan. Maka itulah pelajaran, mau'izatan lil muttaqin. Itulah pelajaran bagi kita, diturunkan Al-Quran. Kita lihat pelajaran orang-orang secara real dan nyata. Bila kita mengambil pelajaran dari itu, kita akan berhasil sebagaimana mereka berhasil. Kita akan berjaya sebagaimana mereka berjaya. Baik, syukran Ustaz Zain Arifin. Itulah pengayaan dari ayat ke-34 dari surah An-Nur yang telah dipaparkan oleh Ustaz Zainal Arifin. Semoga kita benar-benar terbuka bahwa hidup ini adalah bagaimana kita menyikapinya. Aqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang hak itu tidak akan pernah terkalahkan oleh kebatilan. Peradaban Islam yang terang benderang, ayatan mubayyinat. Silahkan, mau diuji coba dengan peradaban kapitalis, sosialis, dan komunis. Tapi faktanya bahwa saat ini Islam tetap pada sinarnya yang terang benderang, dan semua yang coba-coba, yang masih mau uji coba tentang tema-tema atau kemudian petunjuk-petunjuk lainnya melalui karya manusia, maka kemudian bagaimana sejarah mencatat kebesaran seseorang dan sebuah peradaban, sama persis seperti Mesir kuno yang saat ini telah di mana ujung pangkalnya, sama persis seperti kerajaan Romawi yang begitu hebat kedengaran kisahnya, tapi saat ini telah di mana ujung pangkalnya. Para pendengar rahimakumullah, inilah ayatim mubayyinat wa masalam minal ladzina khalau min qablikum wa mu'idatul lil muttaqin. Dalam Quran tafsir inspirasi disimpulkan di ayat ini, Allah mengatakan, ayat suci Al-Quran mempersiapkan jalan untuk cahaya yang agung, serta artinya dalam pengertian rohani yang agung pula. Maka kesimpulannya adalah, Al-Quran itu telah teruji dan tidak perlu diuji lagi. Sekali lagi kita paparkan bahwa Al-Quran itu sudah teruji dari ayat-ayat mubayyinat wa masalan minal ladzina khalu min qablikum, sehingga tidak perlu lagi diuji. Tugas kita hanya menghayati, hayati dan amalkan apa yang telah dikatakan Allah dalam surah 34 ini, anzalna ilaikum ayatan mubayyinat. Insyaallah jalan kita terang benderang, di atasnya cahaya demi cahaya. Demikian kaji kita pada ayat 34 surah An-Nur ini, insyaallah menjadi keberkahan dan penyejuk hati buat kita dan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.